Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid daraini amin. Babu fadli yaumil jumu'ati. Utawi iki kubab nerangno keutamaane dina Jumat wa wujubiha lan wajibe salat Jumat wal ihtisali lan bab adus keutamaane adus laha krana Jumatan watatoyubi lan memakai minyak wangi. Sunnah pakai minyak wangi di hari Jumat. Watabgiri lan isu-isuan. Watabgiri lan isu-isuan ilaiha marang apa iku jenenge? Sholat Jumat. Ilaiha marang sholat Jumat. Wadu'ai lan keutamaanin dungo yaumal Jumu'ati ing dalem dino Jumat. Doa di hari Jumat. Washolati lan moco sholawat ala nabi ing atasi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi ing dalem dino Jumat. Dianjurkan banyak baca sholawat di hari Jumat. Wabayani sa'atil ijabati lan jelasno mongsoni ijabah. Ijabah itu terkabulnya doa. Lan jelasno waktune terkabul noni doa. Wastihbabi iksari zikrillah lan sunai memperbanyak zikir Allah ba'dal jumu'ati ing dalam sa'usi dino Jumat. Rohin dimatikan. Badal Jumu'ati ing dalam sa'usi sholat Jumat. Jadi sa'usi sholat Jumat dianjurkan banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Nah iso iso rasa naim dindi. Sampai engkuk sore. Sampai maryasar. Sampai menjelang maghrib. Niku waktunya diisi dengan zikir, diisi dengan ibadah. Kala ngendika sinten Allah Ta'ala fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyat mongko ing dalem nalikane ditekani dilaksanakan apa sholatu sholat sholat Jumat. Fantasiru mongko menyebaro sopo siro kabeh fil ardi ing dalam bumi wabdahulan nubriyo sopo siro mim fadlillah saking anugrahi Allah. Itu niki kaya ono perintah. Setelah sholat Jumat dilaksanakan, maka menyebarlah di muka bumi dan carilah anugerah Allah. Mantasiru diperintah jenengan. Perintah hukumnya bukan wajib. Yo duduk sunnah. tapi perintah nunjukna boleh setelah larangan. Biasane niku nek ana perintah dadine oleh dudu sunnah, dudu wajib, kecuali ana dalil liya. Awale kan wonten larangan idza nudiya lis sholati ni yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bai. Berarti dikongkon ninggal jual beli. Oh, berarti nek dikongkon ninggal jual beli, hukumnya jual beli saat adzan Jumat sudah dikumandangkan adalah haram. Ya kan? Haram. Berarti jual beli haram. Tapi setelah dilarang kok diperintahno wabtahu min fadlillah. Berarti perintah setelah larangan hukumnya nunjukno boleh. Bukan wajib, bukan sunnah, tapi boleh. Wa idza halal tum fastadu, padha kalu niku. Tapi ciri ulama salaf mergani Allah taala dawuh wabtahu min fadlillah. Ciri ulama salaf, kalau ada orang melakukan jual beli setelah hari Jumat, maka setelah sholat Jumat Allah memberkati jual belinya 70 kali lipat. Makanya Kang Suyuti nek blonjo khusus dino Jumat, mari Jumatan. Ben barokah Kang Suyuti ya. Iku jare ulama salah. Jadi nek pas dino Jumat iku blonjone setelah melaksanakan sholat Jumat. Ngelampai perintah Allah fantasiru fil ardi wabtahu mim fadlillah. Ngono tadi ya kan setia. Praktek ngono diniati lakoni perintah Allah taala. Itu khusus hari Jumat. Nek liyane terserah wis ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinen Abu Hurairah. Qala ngendika masyaallah. Radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu yaumin utawi luweh bagus-bagus dina. Ana sing gawe anu sar. Apa sih? Cai sar. Pusing kira kole. Ora aku lara kole. Radang pusing demam biasanya. Tadi sing gandengan. Khairu yaumin kok terus biasai flu ngono kadang ya kadang lha sing mesti pusing terus demam. Khairu yaumin utawi luweh bagus-bagus dina tolaat kang metu tampak alaihi ing atase dina apa asam susrengenge iku yaumul jumuati dina Jumat. Fihi ing dalem dina Jumat khuliqa diciptakno sapa Adamu Nabi Adam. Wa fihi lan ing dalem dina Jumat udkhila dilebokno sapa Adam al jannata ing surga. Wa fihi lan ing dalem dina Jumat ukhrija ditokno sapa Adam minha sangking surga. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Iki dina paling api. Kenapa? Ini dino paling saya. Kala makanya dino Jumat pray. Tujuannya biar fokus ibadah. Jadi pray ini kudunya dino Jumat. Pondok ini kudu dilestarino. Kowe nek ben gawe dadi presiden ganti pray ini ojo Minggu. Nah, apa? Jumat ibadah. Jenengi kok ngono. Wanhu lan saking. Saiki minggu kabeh nggih. Wabeh praene minggu sehingga sebagian perusahaan tidak mengizinkan karyawannya melaksanakan sholat Jumat. Karena nek nglakoni sholat Jumat jerene mengurangi terhadap produksi perusahaan. Oh. Ala, itu banyak terjadi di kota-kota nih. Ayo. Kala wa anhu makane prayo dina Jumat ya nek dina Ahad bebas wis ya. Wong mayoritas niku sing kerja orang Islam. Kita di Indonesia niki muslim semua kok praine melo dina Minggu wis mergane ketularan mulai zaman biyen sing nguasai Londo. Ya, Londo. Londo itu Belanda. Gala dadi mulai biyen bae ni wis dina Jumat kecuali nang pondok-pondok. Wis mulai biyen nek mulai zaman Londo praine Minggu ya. Kecuali pondok. Nek pondok moh banget. Dadi mulai zaman dulu kiai-kiai ku anti penjajah. Ngono. Mulai zaman dulu jangan dikatakan kooperatif dengan kolonial, enggak ada yang kooperatif sampai mengharamkan sepatu, mengharamkan celana, mengharamkan dasi, mengharamkan ilahiri. Krono iku kabeh sing nganggo londo. Pokok padha karo londo haram. Wuh, ngono. Iku zaman biyen. Zaman saiki wis ora patek mikir. Wan hulan saking Abu Hurairah. Kalang ndika sinten Abu Hurairah. Kalang ndika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin ketemu namanya Kiai Makmun. Pondok Raudhatul Mubtadiin Jepara. Jagongan-jagongan waktu pertemuan alim ulama nasional itu. Silaturahmi alim ulama Nusantara, istilah wong NU gak nasional, Nusantara. Katanya bapaknya dulu itu sangat antipati. Mau kuliahnya di Jeddah atau apa. Tapi yang ngantarkan surat pemanggilan untuk dapat beasiswa kuliah itu ternyata tidak pakai songkok. Sehingga ternoy loh, sehingga ternoy surat ke rumah si kiai untuk si anaknya. Anaknya ya Pak Makmun itu tadi. Ternyata enggak pakai songkok. Sehingga ngantarkan. Saya tahu yang ngantarkan siapa. Wong Rukem dilalah. Es mati wong, tau no. Saya kira roh sama no, cok nyongko iki-iki, saya kira roh. Saya serasa. Terus Rukem. Ngeterno surat enggak pakai songkok. Jere bapak e, wis ora usah kuliah rono. Mergane sing didelok sing gawa surate. Bukate dadi wong munafik kuwi apa jere apa ngono, fasik apa piye. Mergane gak gelem songkokan yen dilalah itu sing ngeterno koyoke wulo alam alumni kono ngono lho critane. Wuh gak gelem kuwi. Dadi wong biyen gak songkokan niku eleke pol. Ya toh? Gak pakai songkok itu buruk nih zaman biyen. Iku zaman biyen. Oh ya, saya iki wis kadang biasa tuh. Muru'ah. Njogo muru'ah, njogo kehormatan. Santri, ya jenenge santri ndi-ndi yo pakai songkok gak ono santri gundulan nih. Gundulan niku pemain bola lho. Ora ono pemain bola songkokan. Makane santri uleng dindi jane kudu napa? Songkokan. Ya. Iku jenenge muru'ah. Engko nek muru'ae gak dijogo tak omong. Iku gak kena dadi saksi nang pengadilan cara fikih. Ora kena. Tidak kena dadi saksi dai pengadilan karena dia tidak menjaga muru'ah. khawatir kesaksiannya adalah kesaksian palsu. Ngono. Sampai kaya ngono lho. Muru'ah itu menjaga kehormatan sesuai daerah masing-masing. Etikanya sini. Daerahmu santri ini biasa gak songkoan, yo yo rapopo berarti santri gak songkoan. Neng daerahmu misalnya kiai ini biasa ngopi bareng neng warung, gak rapopo berarti gak ngilang no muru'ah, ngono maknane. Tapi nek ketat di daerahmu kiai ini gak gelem neng warung kabeh, nek ono kiai neng warung berarti ilang muru'ah, ngono ilang kehormatan. Ya wong kadang ngeyel wae, wah masuk kehormatan ditentukan dengan songkok rek-rek lho. Ya kita ndelok dohire kan itu. Ndelok batine sapa sing ngerti. Bahkan nek waliullah ngukumi dengan batin ora kena kowe. Wali dadi hakim, ora usah saksi-saksi ditelok langsung. Oh, sing bener iki lho ngono. Iso, tapi ora oleh malah. Ora oleh. Ora kena ngukumi bil batin ora kena. Kudu ndelok dohire perkara ono malan. Galang dika sedene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ngukumi dengan batin gak oleh mergane gak kabeh wong ku kuat. Mergane biasae nek ngukumi dengan batin kadang gak sesuai dengan dohire. Gak cocok karo dohire. Lah biasae wong iku sing didelok dohire. Maka ketika kebanyakan orang melihat zahir perkara, sampean kok menghukumi sesuatu dengan batinnya perkara, semua orang akan menentang sampean. Ya, semua orang akan menentang kamu. Contoh sing sering dicontohi wong NU kabeh. Seneng nang Gus Dur, iya toh. Zaman biyen Gus Dur terkenal wali, zaman biyen kula sik cilik wis diwali-walino beliau. Gus Dur dadi presiden. Nguluyur wae. Ya apa enggak? Kowe nek baca sejarah. Di presiden nguluyar, nguluyur wae. Wah. Ini rekor pokoknya beliau. Kemana Amerika tuh? Kuwabe bahkan ke Israel, kuwabe ditekani. Membuka perdagangan dengan Israel, kuwabe ditekani. Orang pasti langsung wes Bapak Amin Rais, wah langsung mengumpulkan semuanya. Ya kan toh? Terus menurunkan Gus Dur dari presiden dengan berbagai macam alasan. Termasuk alasannya kok puyar puyur wah. Padahal itu kalau secara ilmu-ilmu batin ya. Gus Dur itu tahu Indonesia setelah reformasi mau di ambil satu persatu provinsinya Papua. Sing kuwetok adalah timur, timur langsung toh. Wis, iya apa enggak? Itu masa Presiden Habibie. Eling gak kowe? Mumpune gak eling. Itu langsung keluar timur, timur. Sekarang jadi Timur Leste. Papua. Itu mau keluar. Kuat guys, sing mau keluar Maluku ya toh. Mau keluar. Mau keluar kafe. Maka Gus Dur melobi orang-orang yang berkepentingan dengan Papua, yang berkepentingan dengan Maluku, Kuwabe, yang berkepentingan dengan Aceh, termasuk orang-orang Timur Tengah. Di lobi kafe, iki Aceh ojo merdeka. Iki Aceh kepingin merdeka, ojo mbok bantu yo. Longono. Lobi politik. Kuwabe, ojo mbok bantu, ojo mbok bantu. Amerika iki kate merdeka ojo dibantu Papua. Di sana ada kepentingan Amerika Freeport, ya toh. Juga yang ikut bermain nanti Australia. Didatangi semua, maka enggak jadi merdeka. Ya kan? Ada gejolak sedikit dulu waktu itu di Bondowoso. Dan itu ya mungkin karena sebagian orang yang enggak terima ya ingin mengusik. Setelah Gus Dur datang ya sudah selesai. Ila akhirnya, nah ini semua apa? Karena beliau itu ngukum ini duduk menggunakan dohir, itu melalui bisikan, ya, bahwa ini akan bercerai-berai itu ceritanya ngono. Ceritanya ngono. Jadi uang yo kalau saya setuju keluyar keluyur, jerone ora dibangun padahal ada tujuan yang lebih besar. Gala dan Gus Dur pahamnya itu, beliau sudah mengatakan bahwa saya tidak akan lama jadi presiden, itu sebelum jadi presiden. Kan nanti gila ya, saya gak akan lama jadi presiden. Apa tak rono, saya gak suwi jadi presiden. Gala mantawa loiku nek ngukumi kelawan apa? Batin. Rono sing setuju sak dunyo Indonesia. Gregeten kabeh. Gala man utai sapane wong. Nah itu salah satu contoh. Kanjeng Nabi nanti ono pencuri, jadi Kanjeng Nabi bunuh dia. Wah, Kanjeng Nabi ini cuma mencuri kok dibunuh. Lah, ini sahabat padahal. Gitu. Ampunlah, kok ngono kuwi. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutai sabane wong. Tawaddoa iku lamun wudu sapa man. Fahsana nuli mbagusi sapa man. Alwudu'a ing wudu. Tuma ata nuli nekani sapa man aljumu'ata ing salat Jumat. Fastama'a nuli ngrungokno sapa man. Wa ansota lan meneng. Sopoman meneng mendengarkan sungguh-sungguh ini ansota. Ufiro mongko tingapuro lagu marangman opo matuso bainahu opo matuso bainahu kang ing dalem antarani iki waktu Jumat iki. Wabainal Jumu'ati lan ing dalem antarane Jumat kang bakal teko. Waziyadatu salasati ayamin lan tambahan telu piro-piro dino berarti 10 dino. Dusone di ngapura tapi syarate wudu sing apik, sunah-sunah dilakoni, datang ke Jumatan dengarkan khutbah, ojo turu. Nek turu berarti gak fastama'a ora wa'an sota. Ya, yeah. Berarti nama. Nah, ini gak masuk, nek nama, nek turu. Utawa krungutok. Nek istama'a itu mendengarkan. Beda mendengarkan dengan mendengar. Mendengar ya krungu, kalau kesirep, ya mendengar. Ya. Makanya istilahnya kanjeng Nabi fastama'a. Ini ada usaha untuk mendengarkan itu mendengar. Karena beda banget mendengarkan kalau mendengar sekarang nggak paham. Krungu, apa? Raru. Ngono iki. Nek mendengarkan kan ada di situ perhatian itu. Singapura 10 dino dusone waman lan utai sabane wong masa iku lamun demek sapa man alal haso ing atase krikil al haso ing krikil apa delago mongko teman-teman nganggur sapa man dolanan sapa man rawahu ngriyana ing hadis sapa muslimun imam muslim saat khutbah ojo sampai melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan konsentrasi untuk mendengarkan khutbah. Demek krikil, ini kan gak konsentrasi berarti. Coba krikil, itu rambutnya diusap-usap. Sajadnya diblender-blender. Dolanan kuku. Mana nih kok? Ini lago, fakot lago. Karena dia tidak fokus terhadap khutbah. Ya gak dosa. Cuma ganjaran ya ora ono. Makane dianjurkan kalau memutar kotak, menjalankan kotak amal, jangan saat khutbah. Itu menghilangkan konsentrasi. Gitu? Nah ini lahir ini. wa man masal hasso faqad lahu rawahu muslimun. Jadi engko nek umpama di daerah sampean ada mutar kotak, usahakan jangan saat khutbah, sebelum khutbah saja. Saat setelah adzan pertama, setelah itu kan sholat qobliyah. Nah, setelah itu langsung diputar ya. Ben ora dawa-dawa setiap tiga sof dikai kotak dewi-dewi. Jadi engko muteri gak terlalu panjang. Kadang masjid itu wawo, kota isi tok. Mulai awal sampai ngarep muter. Sampai buri. Tekom buri kadang khutbah wis mari. Loh ya, tengah-tengah itu kan hilang kabeh konsentrasi. Iya kan? Nah ini maka nanti kalau sama jadi pengurus masjid, takmir masjid itu diperhatikan hal yang demikian. Aja sampai fakot lahun. Ya mana-mana. Wan hulan saking Abu Hurairah anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalang dikosinan Kanjeng Nabi as-shalawatu udawi biro-biro salat. Al-khamsu kang limo wal jumu'atu lan salat Jumat ilal jumu'ati tumoko Jumat kang liyo. Wa Ramadan ulan poso bulan Ramadan ila Ramadana tumeka bulan Ramadan kang liya iku mukaffiratun pira-pira perkara kang nglebur iku mukaffiratun pira-pira perkara kang nglebur ma ing perkara ing dosa bainahunna kang ing dalem antarane as-shalawatul khamsu wal jumu'atu war ramadhan ilahi. Tapi ida dijatu nibat ing dalem nalikane didoi dijauhi. Ing dalem nalikane didoi apa al kabairu pira-pira dosa gedhe. Rawahu riwayat ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Jadi sholat lima waktu bisa melebur dosa yang ada di antara sholat-sholat itu. Tapi selama itu tidak dosa besar. Nek dosa besar enggak sakit. Antara satu Jumat dengan Jumat yang lain itu melebur dosa yang dilakukan antara hari Jumat satu dengan yang lain. Poso Ramadan ini melebur dosa antara Ramadan ini dengan Ramadan yang akan datang. Ya, selama yang dikerjakan bukan dosa besar. Nek dosa besar gak iso dilebur, kepingin lebur dosa nek kudu ditaubati. Nek mboten ditaubati mboten saged. Qala wa anhu lan saking Abu Hurairah wa an Ibnu Umar lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhum annahuma setuhune Abu Hurairah lan Ibnu Umar iku sami'a krungu sapa Abu Hurairah lan Ibnu Umar Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hal ing ndika sinten Rasulullah ndika ngin yaqulu ala awati mimbarin ing atase pira-pira ala awati mimbarihi. Kala ing atase pira-pira kayune mimbari Rasulullah ngendika ngene layan tahiyanna kala becik ninggalno temen leren temen sapa akwamun pira-pira kaum an wad'ihim saking ninggal noi akwam al jumu'ati ing pira-pira salat Jumat. Ndaklah orang-orang yang meninggalkan salat Jumat itu berhenti, jangan meninggalkan salat Jumat. Ndaklah orang-orang yang meninggalkan Jumatan itu berhenti, jangan ninggalno salat Jumat. Aula yahtimanna uto yaktine bakal menutup temenan sinten Allahu Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine akwam thumma la yakununna nuli yaktine ana temen sapa akwam Nuli yaktine ana temen sapa akwam iku minal ghafilina setengah saking pira-pira wong kang lali-lali kabeh. Rawahu Muslimun ya. Kala nek ninggalno Jumatan atine ditutup karo Allah Taala. Allah sehingga nek atine ketutup lali saking Gusti Allah. Nek lali karo Gusti Allah iku akeh-akeh nglakoni dosa. Wis iku urut-urutan ini. Rawahu Muslimun wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ngendika sinten Rasulullah. Ngendika ngeten idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil idza adda ing dalem na idza jaa ing dalem nalikane nekani mau mendatangi sapa ahadukum salah siji sira kabeh al-jumu'ata ing sholat jumat falyaghtasil mongko becik adus sapa ahadukum falyaghtasil mongko becik adus sapa ahadukum kala muttafaqun alaih. Jika kalian, salah satu dari kalian mendatangi Jumatan, hendaklah sebelum Jumatan melakukan apa? Mandi. Mandinya hukumnya apa? Sunnah. Mboten sampai wajib. Wallahu a'lam. Sakit tengkoran kula nih. Ya Rabbana atarafna fi anna nabtarafna fa'anna.